Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan keluarga yang kaya raya dan masuk surga insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad dinu kulluhu lillah fa inintahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila dua hari yang lalu kita mengatakan bahwa ujian ini fitnah, hidup ini adalah fitnah dan ujian, imtihan wa ikhtibar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguji. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menguji, maka ujian itu dalam bingkai Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan bingkai kasih dan sayangnya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 39 dari surah Al-Anfal ini sangat membenci bila terjadi fitnah yang dilakukan oleh kaum kafir. Umat Islam diuji oleh kaum kafir. Umat Islam disakiti oleh kaum kafir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka supaya tidak ada ujian yang menimpamu dari kaum kafir, supaya tidak ada fitnah yang menimpa pada dirimu. Karena kita ketahui bersama bagaimana sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, diuji, disiksa sampai sampai Bilal bin Rabah diterik panas matahari dengan batu yang begitu panas diletakkan di atas punggung dan badannya. Begitu juga bagaimana keluarga Yasir, Amr bin Yasir, ibu dan ayahnya mati di hadapan anaknya Amr bin Yasir hanya untuk mempertahankan qaulu la ilaha illallah. Ini semua ujian. Cukuplah sudah ujian itu yang mereka berikan, yang kalian berikan wahai kaum kafir, karena sebenarnya yang layak memberi ujian dan yang layak memberi penilaian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunad dinu kulluhu lillah. Cukuplah agama ini milik Allah di jazirah Arab ini. Apabila kalian bertobat, tidak lagi menyakiti kami. Ini merupakan statement kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi setelah perang Badar, yang menjelaskan posisi yang benar itu pasti menang, yang jahat itu pasti kalah. Maka berpihaklah kepada yang benar karena dia akan menang. Fa'inin tahu, dengan cara jangan menyebarluaskan kejahatan dan kesesatan. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita perbuat, apa yang kaum kafir perbuat, dan Allah terus tetap akan melihat dan memantau perilaku kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Ardiansah telah ada di studio. Kita minta kontribusinya untuk memahami lebih jauh ayat 39 dari surah Al-Anfal ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Memang menarik sekali kalau kita lihat sistem perang dalam Islam. Iya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, itu melarang umat Islam untuk melawan orang-orang kafir dalam bentuk perang secara fisik. Yeah. Tetapi ketika sampai di Madinah dan ketika itu umat Islam sudah memiliki kekuatan yang lebih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada umat Islam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melawan orang-orang kafir itu dengan kekuatan fisik. Nah, dalam ayat ini ditegaskan pula bahwa perang itu bukan semata-mata untuk membantai atau pembantaian, tidak, tetapi adalah lebih kepada membela diri. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa peperangan itu dilakukan pada titik puncak sekali. Artinya sudah tidak ada jalan yang lain. ya barulah peperangan secara fisik itu dilakukan. Nah, ini sesuatu yang sangat santun kalau kita lihat, apalagi ayat-ayat sebelumnya ya menjelaskan bahwa kalau mereka masih bisa diajak, dibujuk dengan baik-baik dan masuk Islam, ya, maka Allah menjanjikan bahwa dosa-dosa mereka yang lalu akan dihapuskan. Dan kemudian Allah mengingatkan bahwa ada yang baik dan ada yang buruk dalam kehidupan ini. Maka kemudian dalam ayat ini, kalau langkah-langkah itu semuanya tidak dapat diterima oleh orang-orang kafir, itu barulah sampai kepada tingkat, nah, itu tadi, peperangan. Ya. Dan kita ketahui betapa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi, ya, perilaku yang amat sangat kasar ya terhadap orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajarannya yang dilakukan oleh bangsawan kafir Quraisy ketika itu. Dan kita melihat juga bahwa sebenarnya apa yang terjadi dewasa ini dari bahkan mungkin yang dialami oleh umat Islam di beberapa negara ini juga adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Iya. Ya, betapa umat Islam itu kalau dia sudah minoritas selalu sekali mendapat tekanan-tekanan. Ya, begitu. Dan hampir di belahan bumi. Ya, di seluruh belahan bumi ini. Jadi ini sesuatu hal yang perlu menjadi refleksi, menjadi ingatan, menjadi sesuatu gambaran lah bagi umat Islam agar apa? Agar dia menjadikan dirinya sebagai orang yang berkualitas. Yeah. Artinya agar jangan sampai kemudian dia tinggal di satu tempat menjadi maf'ulun bih terus-menerus, yeah, menjadi pelengkap penderita terus-menerus. Mm-hmm. Ya, maka jadilah Anda sebagai aktor, pelaku yang memiliki peran, yang memiliki suatu kualitas, ya, ya. Anda menjadi orang-orang yang thayyib, yang baik. Kapan itu bisa Anda lakukan? Ketika Anda mau melakukannya itu dengan kemampuan yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada diri Anda. Jadi waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Karena apa? Karena kekafiran itu apabila dibiarkan, maka dia akan menjadi ujian, batu sandungan bagi diri kamu sendiri. Ya, ya. Artinya akan membuat suatu kesulitan. Nah, sekarang mengapa kemungkaran itu sangat mudah tersebar? Karena minimnya dakwah-dakwah kepada kebaikan. Iya. Ya, begitu. Tidak usahkan minimnya dakwah kebaikan, ya. Kemungkaran itu tidak ada saja, kalau dakwah itu sangat minim, maka kemungkaran akan cepat merajalela. Iya, ya, merajalela. Dia ibaratnya tanah yang subur kemudian disirami oleh hujan, maka akan sangat mudah untuk tumbuh rumput-rumput. Maka saya ingat sekali dengan pepatah orang-orang tua dahulu, kalau Anda menanam padi maka akan tumbuh rumput. Tapi kalau Anda menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Artinya apa? Kalau Anda menyampaikan kebaikan, pasti ada orang yang membenci Anda. Iya. Begitu. Artinya pasti kemungkaran itu akan terjadi. Tapi kalau kemungkaran itu Anda sebarkan, maka Anda akan banyak sekali orang yang mendukung. Anda dalam kemungkaran itu tadi. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Ada satu pernyataan yang menarik untuk kita kembang luaskan, yaitu umat Islam harus berkualitas. Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an selalu menyebutkan kata-kata perang. Iya. Bukan berarti umat Islam ini adalah agama perang dan agama yang senang dengan berperang dan umatnya diminta untuk terus berperang dalam melawan segala hal. Tidak. Maka di sini disebutkan kaum kafir yang menyebabkan mereka layak diperangi itulah yang layak untuk diperangi. Yeah. Atau mereka yang telah menyembunyikan niat untuk memerangi mukmin itulah yang layak diperangi. Jadi dua kondisi saja. Kalaulah misalnya orang kafir itu tidak memerangi kita, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk memeranginya. Tetapi kenapa banyak sekali ayat perang di dalam Al-Qur'an? Kalau kita kritisi, kita dalami ayat-ayat ini, sebenarnya persiapan itu harus matang. Sangkingkan matangnya seakan-akan kita mau perang setiap saat. Setiap saat. Maka wa'iddu lakum mastata'tu min quwwah. Persiapan itu harus maksimal. Kesalahan KPU dalam DPT karena kurang maksimal dalam kesiapan. Kurang berkualitas orang-orangnya. Disinilah akan teruji siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Begitu juga caleg nantinya pun begitu. Bukan sekedar duduk. Anda kalau duduk mendapat gaji tidur-tiduran, Anda akan menjadi tidak berkualitas. Bukan saja kita bisa menyalahkan KPU yang tidak berkualitas, banyak sekali anggota caleg yang terpilih yang tidak berkualitas. Mari kita introspeksi diri. Kembali ke ayat kita, berperang dalam arti memberi letupan-letupan diri untuk bisa menampilkan umat Islam yang berkualitas. Pernahkah kita mengkaji potensi diri kita? Itu menjadi tanya besar bagi diri setiap muslim. Kenapa kok saya menganggur saat ini? Mengapa di PHK saya menjadi sedih? Rupanya saya hanya mau menjadi orang kedua, ketiga dalam kehidupan ini. Pernahkah kita berpikir saya menjadi orang nomor satu? Kenali potensi Anda, buat kejutan dan letupan. Itulah yang disebutkan dengan manusia yang berkualitas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi shoffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, bukan sekedar berjuang, ada shof, ada organisasi, ada pendistribusian tugas, ada strategi perang. Tujuannya apa? Ka'annahum bunyanun marsus. Organisasi yang berkualitas ini diibaratkan oleh Al-Quran dengan bangunan yang kokoh, tidak bisa dihancurkan. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Jadi umat Islam itu pada zaman Rasul sangat mementingkan organisasi. Bagaimana di Perang Uhud Nabi Muhammad menekankan, wahai para pemanah, dalam kondisi menang atau kalah jangan turun. Itu adalah job description yang begitu jelas. Tugas pokok dan fungsi yang begitu terarah. Ada komando yang dilakukan oleh pemimpin. Apa tujuan dari perang dalam Islam? Innallaha yuhibbu, mencari ridho Allah. Organisasi Islam akan menjadi matang, parpol Islam akan menjadi kuat apabila innallaha yuhibbu, mencari cinta Allah karena Allah cinta kepada kita. Tapi kalaulah misalnya tujuan dari parpol, ormas, organisasi ini kehilangan jati dirinya, tujuan dari pembuatan organisasi itu adalah cinta Allah, maka Perang Uhud pun akan menimbulkan kekalahan pada diri umat Islam, walaupun Nabi Muhammad ada di situ. Karena apa? Sudah cinta dunia, lupa tujuan dari innallaha yuhibbu. Iya, memang itulah yang saya tangkap, Ustaz, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Iya. Jadi artinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini lillah. Lillah. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan yang sangat penting untuk kita ulang-ulangi dalam radio yang kita cintai, siaran penyejuk hati ini adalah jadikan Allah sebagai tempat Anda mencari ridha. Benar. Artinya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya yang menjadi target akhir dari apapun yang Anda lakukan. Jadi caleg, jadi anggota legislatif, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi sampai hatta walaupun Anda hanya sebagai seorang pribadi. Yeah. Ya, menjadi orang tua di rumah tangga atau menjadi pribadi yang sendiri, tetap yang Anda jadikan target akhir itu adalah lillah. Yeah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup seorang mukmin, hidupnya seorang muslim itu menjadikan kehidupan dia itu memang berarti. Karena apa? Karena dia selalu berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita saat sekarang ini, bahwa hidup kita ini kapan dia menjadi berarti? Apabila kita berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang berbuat tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia nampaknya banyak manfaat yang dia berikan kepada orang lain, tetapi itu akan hilang. Yeah. Dan tidak akan menjadi ingatan bagi manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melupakan jasa-jasa baik dia itu dari ingatan manusia yang lain. Yeah. Tetapi ketika dia berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang kita dahulu berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia selalu dikenang. Kalau dia memang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ngapain dia pergi ke medan perang? Iya. Lebih baik dia berondok di dalam rumahnya atau dia bersembunyi di mana untuk menyelamatkan dirinya. Makanya dahulu ada cerita yang pernah saya dengar, maaf-maaf, katanya orang-orang yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin negara setelah masa-masa perang itu kan pengecut-pengecut yang tidak pergi ke medan perang, katanya. Yeah. Seperti itu. Kalau mereka memang betul-betul turun ke medan perang itu, maka mereka tidak akan pernah selamat. Yeah. Dari keganasan medan perang itu. Nah, terlepas daripada itu semuanya benar atau tidak, tapi jadikanlah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda berjualan, berjualanlah karena Allah sehingga Anda tidak merugikan orang lain. Ketika Anda menjadi seorang pejabat, laksanakanlah jabatan Anda itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda tidak mengenal jam kerja. Karena apa? Karena Anda berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda menjadi seorang guru, seorang dosen, dan apapun pekerjaan Anda, maka jadikanlah pekerjaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yakin bahwa hidup kita pasti akan berkualitas. Paling tidak, kalaupun manusia tidak melihat itu berkualitas, yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala pastilah berkualitas. Iya, benar sekali kata Ustaz Ardiansyah, berkualitas dan bermakna ketika itu dicanangkan jauh ke depan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didengungkan oleh Allah dan harus diproklamirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul ya'malu. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, umat Islam berbuatlah. Karena apa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah, Rasul dan umat Islam akan melihat amal dan perbuatan kita. Orang yang ikhlas, kata Ustaz Ardiansyah tadi, bekerja bukan asal jadi, tetapi bekerja maksimal dan berkualitas. Ketika dia menjadi tukang sapu, dia memang job description-nya menjadi tukang sapu, tetapi ada kreativitas dan inovasi. Selain menyapu, dia malah mengepel. Ada tukang memberi minum kepada OB namanya, office boy, memberi minum kepada atasannya. Dia bukan sekedar memberi minum saja, tetapi dibawanya juga kue moeh kepada atasannya. Dia berbuat maksimal. Tentu saja jangankan Allah, atasan tadi pun akan melihat dia. Dia mungkin dia sebelum waktunya dipromosikan, dia sudah akan terpromosikan. Ini dunia. Jadi disebutkan oleh sebuah buku, orang yang ikhlas tidak mengenal kata kerja keras. Karena kerja keras itu berarti hati mendumel, hati tidak senang. Orang yang ikhlas, seberat apapun pekerjanya, dia akan menikmati pekerjaan tersebut. Inilah makna dari bahwa berkualitas dan bermakna karena Allah. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.